ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم ما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita kembali lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Matan Abi Syuja. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita mulai membacakan matan dari Kitabuz Zakah. Dan telah kita terangkan tentang zakat dan pentingnya zakat di dalam Islam dan kedudukan zakat dan ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Qala rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabuz Zakah, Kitab Az-Zakah. Tajibuz Zakah. Ada di situ? Ada? Tajibuz Zakah ada? Ada ya. Naam. Fi khamsati asya. Zakat wajib pada 5 macam harta. Zakat wajib pada 5 macam harta. Artinya, ketika masuk ke dalam kategori 5 harta ini, maka wajib zakat. Wahia, yaitu yang pertama al-mawashi. Al-mawashi, kepada hewan. Hewan ternak. Al-mawashi. Di sini muallif mengatakan, atau al-imam Ibn Qasim rahimahullah mengatakan, walau abbaru bin na'ami lakana awla. Seandainya muallif rahimahullah mengungkapkan dengan kalimat na'am, na'am ini adalah hewan ternak dalam bahasa Arab. Sementara al-mawashi ini lebih umum dari an-na'am. Lakana awla, tentunya lebih pantas. Nah, tetapi ungkapan al-mawashi ini pun tidak salah. Nah, wal-athman, Atsman adalah barang yang digunakan untuk menilai orang, menilai barang lain. Apapun barang itu. Atsman adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menilai sesuatu yang lain. Yang dimaksudkan dengan atsman di sini adalah az-zahab wal fiddah, yaitu apa? Emas dan perak, yaitu zakat emas dan perak. Waz-zuru', az-zuru' adalah apa? Hasil pertanian. Waz-zuru', apapun ya kita menanam apapun, bertani, hasilnya itu wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Tetapi dalam hal ini yang dimaksudkan az-zuru' di sini adalah al-aqwat. Al-aqwat adalah hasil pertanian yang sifatnya itu menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri tersebut. Was-simar. Apa simar? Buah, buah-buahan. Wa'urudut tijarah. Atsman waz-zuru was-simari wa'urudut tijarah, dan benda-benda yang dipamerkan untuk dijual, atau benda-benda yang memang disiapkan untuk dijual. Apapun benda tersebut, tentunya benda yang halal, ya. Dan insya Allah nanti kita akan membicarakan ya satu persatu dari jenis harta yang wajib dizakatkan secara terperinci pada tempatnya. Qala rahimahullah, fa ammal mawashi, adapun terhadap hewan, yaitu hewan ternak, fatajibuz zakah fi salasati ajnasin, maka ternyata enggak semua hewan yang diwajibkan untuk zakat, tetapi di sini dikatakan hanya pada tiga jenis hewan saja. Wahia al-ibil. Apa ibil? Unta. Wal-baqar, sapi. Wal-ghanam, kambing dan yang sejenis dengan kambing. Ya, ghanam bisa kambing, bisa domba, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, zakat ya, tidak wajib kepada hewan yang di luar dari hewan ini. Kuda, wajib kita zakat kuda. Misalkan antum punya peternakan kuda, masya Allah. Zaman sekarang punya peternakan kuda berarti sudah menjadi orang kaya raya. Kalau zaman dulu peternakan kuda ya peternak. Ya, kalau zaman sekarang punya peternakan kuda berarti masya Allah dia sudah kaya raya. Ya. Wa'urud, maaf. Oleh karena itu tidak wajib zakat kuda. Ya. Atau zakat hasil perkawinan antara apa? Kambing dengan hewan apalah begitu. Anaknya enggak wajib. Jadi yang wajib itu yang murni. Murni. Dia itu benar-benar ibil, dia itu benar-benar bakar, dia itu benar-benar apa? Ghanam. Nah. Wa syara'itu wujubiha. Ada di situ? Mohon perhatian, diperhatikan bukunya. Jangan lihat sayanya gitu. Nah, boleh sih kalau untuk biar enggak ngantuk gitu kan. Nah, wa syara'itu wujubiha. Dan syarat wajibnya. Kalau syarat wajib berarti ketika ada kita wajib. Syarat wajib itu gitu. Syarat wajib sholat ketika ada wajib. Apa saja syarat wajib sholat? Kemarin naon wae? Apa saja? Hah? Islam. Apalagi balik. Kalau belum balik berarti belum wajib, kan begitu? Jadi syarat wajib sholat, mengetahui waktu sholat, kan begitu? Ya, syarat sah sholat. Kalau ada sah, kalau nggak ada nggak sah, begitu. Syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Beda ya antara syarat sah, syarat wajib, ini beda. Maka di sini dikatakan syarat wajib zakat. Kalau ada berarti wajib. Dia wajib zakat. Ya. Yang pertama al-Islam. Dan semuanya harus terpenuhi. Ya. Oleh karena itu zakat enggak wajib bagi orang apa? Kafir. Tidak wajib. Tetapi mereka mendapatkan azab dengan apa? Mereka tidak melakukan azab. Jadi berlipat-lipat azab yang dikenakan kepada orang kafir itu. Nah, adapun orang murtad, apakah tetap diwajibkan zakat? Wallahu a'lam bisawab. Dalam hal ini al-madhhab mauqufun. Hartanya itu mauquf antara wajib dan tidak. Ya, tetapi kalau ia kembali kepada agama Islam maka menjadi wajib zakat. Yang pertama Islam, yang pertama dia Islam. Yang kedua huriyah, dia harus merdeka. Oleh karena itu tidak wajib zakat bagi hamba sahaya. Ya, tidak wajib. Berikutnya wal milkut tam, ini penting. Hartanya itu dimiliki secara sempurna, benar-benar punya dia, bukan punya orang lain. Ya, makanya antum jangan suka husnuzon kepada orang-orang yang di depan mata kita ini, wah, mobilnya baru, belum tentu dia banyak apa? Ininya, jangan-jangan kreditan itu. Dan memang kebanyakan kan kreditan. Wah, rumahnya megah, belum tentu. Jangan-jangan kreditan juga. Rumah mobil maru, apalagi sekarang banyak perumahan yang menampilkan harga yang kompetitif, ya DP tanpa DP, silakan kamu ambil terserah. Seperti itu, ya. Artinya kepemilikan harta itu benar-benar kepemilikan. Dia sudah dimiliki dengan sempurna. Bukan hasil apa? Maaf, dalam hal ini berhutang. Ini belum milkut tam. Ya. itulah. Jadi faktor kaya dan miskin memang terkadang kita melihat kaya dengan kacamata orang kaya itu gaya hidupnya ya seperti itu. Ya. Mobil mewah, rumah megah, belum tentu. Jangan-jangan dia pengeluarannya jauh lebih besar, semuanya utang semua. Jangan-jangan pengen kelihatan saja menjadi orang kaya, jangan-jangan, ya. Orang yang nyeker datang ke sini cuman ya ngangkot lah istilahnya, belum tentu miskin juga. Jangan-jangan dia nggak punya utang apa-apa, punya berlebihan. Ya, jadi memang standarnya adalah ketika ada yang disimpan, ya makanya nanti syaratnya itu satu haul kan, ya kepemilikan hartanya itu adalah kepemilikan yang memang sudah mencapai apa, satu tahun penuh. Nah, oleh karena itu dikatakan sih wal milkut tam. Oleh karena itu orang membeli barang yang belum barang tersebut menjadi kepemilikannya sempurna. Seperti al-mushtari qabla qab, dia beli tapi belum terjadi apa? Terjadi pemindahan harta atau pengambilan harta, baik itu secara zahir maupun secara apa, dalam hal ini formalitas ya. Kalau tanah enggak mungkin tanahnya yang diambil, ya kan? Qabd tanah itu. Tetapi yang diambil apanya? Surat tanahnya. Jadi jangan kita pahami enggak bisa Ustaz ini dipraktikkan dalam pembelian rumah dan tanah. Tidak. Qabd itu adalah kepemilikan penuh. Dia mengambil harta, kalau tanah berarti surat tanahnya yang diambil. Ya. Kalau apalagi? Ya kalau misalkan emas, ya emas yang diambil. Begitu. Nah, qabla al-qabd, jadi milqut tam, contoh tadi kita katakan bahwa harta yang lemah seperti yang belum diqabd itu tidak bisa dizakatkan. Nah, tetapi wallahu alam bisawab, dalam hal ini madhab Syafi'i memiliki dua qaul, ya, qaul atau memiliki dua madhab, dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia katakan tidak wajib. Qabla al-qabd itu, tidak wajib. Ya. Harta yang belum dikuasai secara penuh, tidak wajib. Tapi pendapat yang kedua, wajib dizakatkan. Dan ini adalah al-jadid, pendapat yang baru dari madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, empat, yang berikutnya adalah an-nisab. Nisab. Nisab itu adalah kadar minimal seseorang wajib zakat. Nisab. Ya. Wan nisab berarti kalau kita memiliki kadar minimal. Siapa yang menentukan minimal? Syariat. Baik itu melalui Al-Quran maupun melalui As-Sunnah. Kadar minimalnya. Dan nanti kita akan terangkan nisab dari setiap jenis harta yang tadi disebutkan. Wan nisab, nisab itu adalah kadar minimal kita wajib zakat. Kalau kurang, tidak wajib zakatnya. Ya. Kalau kurang, kita enggak wajib zakat. Wal haul, haul ini telah mencapai satu tahun putaran penuh. Tahun apa? Tahun Hijriyah. Ya. Yang kita hitung adalah tahun Hijriyah. Makanya kalau kita ini terbiasa dengan tahun Masehi, untuk zakat kita hitung pakai tahun Hijriyah. Makanya banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka melakukan zakat pada bulan apa? Ramadan. Kenapa itu? Sehingga sudah menjadi tradisi kearifan lokal, ya, di suatu tempat, setiap Ramadan banyak yang zakat. Ya, di luar Ramadan sepi masjid. Ya. Dikarenakan apa? Mungkin mereka mengingat wajib zakat itu pada bulan Ramadan biar apa? Mudah saja. Satu hal setiap bulan Ramadan, dan setiap kita memiliki haul masing-masing. Kita memiliki haulnya masing-masing. Antum punya haulnya antum, kita pun punya haulnya kita. Ada yang haulnya itu setiap bulan Ramadan, setiap bulan Syawal, setiap bulan Zulhijjah, dan wajib. Dalam hal ini kita menghitung, ya, menghitung berapa jumlah harta kita. Kenapa? Jangan-jangan sudah sampai nisab. Karena zakat ini adalah perkara yang wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan kita. Jadi zakat itu sebenarnya harta haknya kaum apa? Muslimin. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta kita ini itu ada hak bagi mereka, baik itu yang meminta harta langsung maupun yang iffah, yang menjaga diri enggak minta-minta. Ini punya hak mereka. Oleh karena itu kalau sudah hak mereka, jangan dipakai macam-macam. Makanya tidak disarankan dana zakat digunakan untuk dalam zaman sekarang ada dana yang istilahnya dana apa? Sebagian amil zakat ingin menjadikan orang mustahik zakat itu produktif katanya. Sehingga dana ini dijadikan sebagai dana modal usaha yang kemudian mereka harus apa? Wajib mengembalikannya. Ini jelas jelas keluar dari tujuan disyariatkannya zakat. Karena zakat ini adalah haknya mereka dan ini adalah harta kotor kita. Oleh karena itu kalau sudah harta yang kotor yang harus dikeluarkan, enggak pantas dikeluarkan untuk hal-hal yang apa? Yang sifatnya suci. Bangun masjid boleh dengan dari uang zakat? Tidak boleh. Untuk pendidikan boleh dari uang zakat? Tidak boleh. Ya, ini kita berbicara secara logika ya, Pak. Di luar konteks Al-Qur'an dan hadis, secara logika bahwa memang zakat untuk menyucikan kita dari apa? Dari harta kotor. Ya, kalau sudah kotor tidak pantas ya digunakan untuk perkara-perkara yang tentunya di luar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Naam. Wassaum. Terakhir ini khusus ya. Khusus ya pada jenis apa ini saum? Hah? Jenis apa? Saum. Ini khusus di luar. Saum itu artinya apa? Hah? Hah? Wes. Apa? Digembalakan di tanah lapang. Berarti zakatnya apa nih? Zakat mobil apa? Zakat hewan ternak. Nah, jadi shaum ini khusus pada zakat yang apa? Pada zakat jenis pertama tadi yaitu hewan ternak. Nah, tuh. Qala rahimahullah. Berkata muallif rahimahullah, wa ammal athman, adapun zakat emas dan perak. Jadi yang dibicarakan pertama adalah zakat emas dan perak. Fasyai'an, makanya dikatakan di sini wa ammal athman, adapun zakat asman itu barang-barang yang digunakan untuk menilai barang lain, itu ada dua macam. Az-zahab wal-fiddah. Az-zahab wal-fiddah. Ini logam mulia. Emas dan perak. Apakah emas murni ataupun emas apa? Emas yang sudah dicampur. Tapi ada di situ emas dan dominan. Ya, kadar emasnya. Ya. Wa syara'itu wujubi zakat fiha. Adapun syarat wajibnya kita menzakatkan emas dan perak kita. Ya. Khamsatu asya. Ada lima syarat. Jadi syarat yang pertama tadi, syarat wajib zakat secara umum. Kalau bikin bagan, syarat wajib zakat secara umum itu. Ada syarat wajib zakat emas dan perak. Tentunya setelah kita memenuhi syarat wajib zakat yang tadi disebutkan. Di antaranya adalah al-Islam, wal-hurriyah, wal milkut tam, wan nisab, wal haul. Ada di situ? Berarti sama. Ya, syarat wajibnya sama. Nisabnya belum diterangkan di sini ya. Nanti akan ada tempatnya. Kita ikuti saja alur rahimahullah taala. Wa amma az-zuru, Wa amma az-zuru' Adapun hasil pertanian yang dimaksudkan oleh musannif di sini adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok bagi kita. Kalau zaman dulu apa? Al-hintah wasy'ir wa'adas wa'urs. Ya, gandum. Ya. Apalagi? Hah? Korma, apalagi? Kalau di kita apa? Beras, ya. Adas juga, ya. Naam. Fatajibu zakat fiha bi thalathati syara'it. Wajib zakat di dalamnya dengan tiga syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Hendaknya, ya, tanaman-tanaman tadi, seperti tanaman padi, apalagi korma, apalagi gandum, apalagi, ya, yang menjadi bahan makanan pokok bagi kita atau bagi satu penduduk negeri, hendaknya tumbuh dikarenakan memang ada orang yang menanamnya, bukan tumbuh sendiri. Ada enggak pohon yang tumbuh sendiri? Ada, ya. Nah, ketika kita melihat satu kelompok pohon yang tumbuh sendiri, maka itu tidak ada kewajiban untuk zakat. Ya. Nah. Wa yakuna qutan muddakhara. Hendaknya, ini syarat yang kedua, tanaman tersebut adalah bahan makanan pokok yang memang bisa untuk dijadikan apa stok. Ya. Kita di sini nyetoknya nyetok apa? Beras. Artinya sekarang, besok, besoknya lagi beras enggak akan busuk. Paling banter apa? Sesuai dengan apa? Kualitasnya. Kalau kualitas yang bagus kan bagus terus. Ya. Nah. Wa ayyakuna nisaban. Wa ayyakuna nisaban. Dan hendaknya mencapai apa? Nisab. Ya. Yaitu berapa? Khamsatu awsaq. Lima wasaq. Lima wasaq. Ya. La qishra alaiha. Apa maksudnya la qishra alaiha? Lima wasaq pas. Enggak berkurang lagi. Pokoknya itu minimal. Ya. Nah. Wa amma thimar. Adapun buah-buahan. Tadi apa? Tadi barang hasil pertanian. Adapun buah-buahan. Fatazibu zakat fi syai'ain. Dia wajib zakat pada dua hal. Di antaranya apa? Samratun nakhli wa samratul karam au karam. Apa karam? Hah? Apa? Hah? Nakhl itu apa? Korma dan anggur. Buah korma dan buah anggur. Itu wajib wajib zakat. Ya. Ini dalam hal ini mazhab Syafi'i membatasi hanya dua saja. Berdasarkan nas tentunya. Berdasarkan nas. Karena nas yang menyebutkan wajib zakat itu korma dan anggur saja, yang lain tidak. Sementara mazhab yang lain lebih fleksibel. Dikarenakan buah-buahan banyak. Dikarenakan yang dominan di negeri Arab ketika itu adalah buah korma dan buah anggur. Berbeda di negeri kita. Ya, banyak sekali yang dominan. Tetapi walaupun tetap saja ngimpor, ya. Ya, tetap saja ngimpor. Macam-macam kita. Yang dominan di tempat kita. Nah, tetapi mazhab Syafi'i dalam hal ini tegas, tidak wajib zakat bagi yang lain. Yang wajib itu apa? Korma dan anggur saja. Siapa yang lebih syadid kalau begitu memegang sunnah? Ya, ya mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kenapa? Karena nasnya menyebutkan kurma dan anggur saja. Nah, wa syara'itu wujubi zakat fiha, dan syarat wajib zakat padanya, yaitu pada as-simar, yang pertama arba'atu asya, ada empat hal. Al-Islam, Islam, wal-hurriyah, dia merdeka, wal-milkutam, wal-nisab. Berarti dibutuhkan haul tidak pada zakat ini? Dibutuhkan haul tidak? Tidak. Ya. Jadi ketika panen, dia wajib keluarkan. Ketika panen, wajib keluarkan. Dan sedemikian seterusnya. Setahun tiga kali panen, tiga kali pula dia wajib zakat. Kalau hasil panennya mencapai apa tadi? Nisab. Kalau sawah berapa kali panen? Kalau sawah yang bagus bisa berapa kali ya? Maaf ini. Tiga kali ya? Dua kali ya? Dua kali, maaf. Kalau sawah yang sawahnya bagus dua kali, maka dua kali itu pula dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah. Famata intafa syartun min dzalika fala wujuba. Maka barang siapa dalam hal ini yang hilang satu syarat dari syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka tidak wajib zakat. Nah, wa amma urudut tijarah, ini kita membacakan dulu secara umum ya, nanti kita terangkan secara detail masalah zakat. Adapun benda-benda yang dipersiapkan untuk dijual, kalau dipersiapkan untuk dijual itu berarti sudah diiklankan, bukan dalam hati pengen dijual belum diiklanin, itu nggak wajib zakat. Terserah antum mau ngiklan di mana ya, zaman sekarang iklan kan sudah banyak, apakah lewat tempelan ya, ataukah lewat informasi saya mau menjual rumah saya ya, yang di internet pakai Facebook. Kan banyak itu di Facebook status jual madu murah, kurma murah itu ya. Atau di tempat-tempat yang lain. Ya. Silakan. 6. Yang jelas di situ sudah ada apa? Urud, sudah diperiklankan atau sudah dipersiapkan untuk dijual. Niatnya ini memang untuk dijual. Ya. Maka fatajibu zakat fiha bisyara'it al-madhkurah fil athman. Wajib zakat dengan syarat-syarat yang sama pada zakat emas dan perak. Jadi syaratnya sama dengan syarat emas dan perak. Yaitu apa? Al-Islam wal hurriyah. Ya, kemudian apa lagi? Wan nisab wal haul dan milku at-tam. Nah. Jangan kita pahami ada sebagian ulama, jadi perdagangan itu kita menjual barang dengan tujuan untuk apa? Menggapai apa? Keuntungan ya. Jadi tolong difahami, ada kita jual-jual butuh. Iya kan? Kita kepepet utang. Aduh, saya jangan mau jual ini saya. Bajai saya misalkan. Saya mau jual bajai. Ya, sudah kepepet utang jual bajai. Sampai lagi nisabnya. Zaman sekarang bajai mungkin 100 juta ya. Sampai nisab enggak? Sampai nisab emas, ya. Wajib enggak zakat? Dia jual butuh. Nah, ini wajib kita bedakan. Dalam kondisi seperti ini urut tijarah, bukan tijarah untuk li ajli ribah, untuk menggapai keuntungan. Jadi yang dimaksudkan dengan urut tijar ini barang dagangan. Memang ini barang dagangan. Bukan tadinya barang itu disimpan, enggak ada niatan dijual, tetapi karena ada keperluan dijual, wajib enggak zakat itu? Nah, nanti ada pembahasannya. Tapi yang jelas, yang pasti itu adalah ya, barang dagangan, buku misalkan. Ya. Buku. Ada yang untuk dibaca dan ada yang untuk dijual. Yang untuk dijual itulah yang setiap hari kita jualan. Ya, itulah yang wajib dizakatkan jika mencapai apa? Nisab. Barang dagangan. Apapun barang itu kalau disiapkan untuk dijual, dia wajib. Korma, madu, apalagi habas sauda, apalagi macam-macam kan? Ya. Dan yang apa barang-barang yang diinikan untuk dijual, maka dia wajib dizakatkan. Baik. Faslun. Faslun. Ini kita mulai berbicara tentang nisab. Wa awwalu nisabil ibil khamsun wa fiha syat. Dan nisabnya unta itu 5. Minimal kita harus memiliki 5 unta. Wa fiha syatun. Ketika kita punya 5, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya. 1 ekor kambing yang tentunya telah berumur setahun dan masuk pada umur 2 tahun. Jada'atu dha'n. Jadi kambingnya itu jangan kambing yang baru lahir, masih bibit, antum keluarin. Ya, tapi kambing yang memang sudah siap, ya, dia berumur 1 tahun lebih. Nah. Wa fi 'ashr syatan. Ketika kita punya 10 unta, 2 ekor kambing, subhanallah. Ya, jadi memang syariat ini mengatur 10 unta, 2 ekor kambing saja. Sekarang harga unta berapa? Ya. Harga unta mungkin berapa? Antum yang jualan mana? Ya. Enggak ada unta di sini masalahnya. Ya. 10 unta, 1 unta mungkin bisa 20 juta ya. 20 jutaan. 10 unta 200 juta. Ya. Berapa? Syatan, 2 kambing saja. Ya, tentunya kambing yang tadi kita katakan jada'atu dha'an. Jadi dia kambing yang berumur 1 tahun, dia masuk umur yang ke-2. 6. Wa fi 15 salasu syia. Dan jika kita memiliki 15 unta, wajib mengeluarkan 3 kambing. Wa fi 20 arba'u syia. Dan setiap kita memiliki 20 unta, wajib kita mengeluarkan berapa? 4 kambing. Masih kambing, ya, 20 unta kambing. Subhanallah. Wa fi 25, kalau kita punya 25 unta. Ya, maka kita wajib mengeluarkan berapa? Makhadun minal ibil. Makhadun minal ibil, yaitu 1 ekor unta makhad. Makhad itu dia itu sama ya, kayak ja'adatu dha'an, onta yang berumur setahun lebih, makhad, onta yang berumur setahun lebih. Jadi kalau punya 25 onta, keluarinlah satu. Ya. Agama ini dibangun di atas apa? Kemudahan. Ini keterlaluan. Punya 25 enggak mau ngeluarin satu, keterlaluan. Ya. Nah. Satunya itu dari 25. Dikeluarkan satu. Ya, keluarkan satu. Ya dari harta kita, dari mana lagi? Ya sisa 24 berarti. Maafi muskilah. Ya, kita memiliki harta, keluarkan zakat kita. Ya. Kalau pas 25. Pas 25 nih, pas satu apa? Haul ternyata maaf, bukan satu haul ya. Oh, sudah azan ya. Pas satu ini 25, pas 25 maka dikeluarkan dari onta yang 25 itu. Ya. Nanti kita bahas gimana kalau kita mengeluarkan harganya saja. Ya. Kita enggak mau ngeluarin bagus-bagus barang. Kadang-kadang kita kasih nama. Ya. Kadang-kadang kan gitu. Kita penyayang, ada ya klub penyayang kucing, klub penyayang anjing kan ada kayak gitu ya. Klub-klubnya itu. Ya, ini ada klub penyayang kambing. Jadi sulit untuk ngeluarin kambing. Saya pengen ngeluarin hartanya aja. Ya, ngeluarin apa? Harganya saja. Apakah boleh? Enggak ngeluarin kambingnya tapi harganya saja. Saya kira nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, saya kira pembahasan zakat ini mungkin agak sedikit lama dan meluas. Ini hanya sekedar dasar-dasarnya saja. Nanti kita konversikan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang sering kita hadapi di zaman kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.